Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Khana billah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan satu hadis yang panjang yang masyhur. Kata beliau, wa an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahib. Dulu ada seorang raja di umat sebelum kalian memiliki tukang sihir. Falamma kabira, ketika tukang sihir ini telah tua, qala lil malik, dia berkata kepada raja tersebut, inni qad kabirtu, aku telah tua, fab'ath ilayya gulaman u'allimhu as-sihr, utuslah kepadaku seorang anak muda yang aku ajari sihir. Faba'atha ilayhi gulaman yu'allimu, maka dia pun, raja tersebut mengutus seorang anak muda untuk diajari sihir. Ya, tiga faidah minimal ya khawani billah rahiman rahimakumullah. Yang pertama, demikianlah keadaan banyak malik, ya banyak tokoh-tokoh terpandang, ya mereka punya hubungan dengan sahir, dengan kahin, dengan dukun. Nah, untuk menjadi rujukan mereka, tempat mereka bertanya. Yang kedua, di sini menunjukkan bahwasanya ahlul batil tidak diam. Ahlul batil juga melakukan kaderisasi, melakukan pengkaderan. Ya, dikader mereka untuk menjadi penerus di atas kebatilannya. Sehingga di sini tukang sihir minta diutus seorang yang menjadi kadernya kepada raja tersebut. Yang ketiga, ya pentingnya at-ta'lim fi waqti shighar, pentingnya belajar dan diajarkan anak sejak dini, sejak kecil, sejak muda. Hatta ahlul batil tahu yang pantas, yang bisa diarahkan, yang bisa dibentuk, itu adalah anak muda. Sampai permasalahan masalah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau ta'lim sigar itu seperti kenaksin fil hajar. Adapun ta'lim ketika sudah tua itu kanaksin filma. Ketika kita mengajari seorang, mendidik seseorang, mengkadernya, membinanya ketika masih kecil, itu seperti mengukir di bebatuan. Mudah diukir, dibentuk. Iya, tetapi kalau ta'lim al-kibar, ya mengajari orang sudah tua, mengkadirnya, ini seperti naqsun filma dengan shin besar. Naqsun filma seperti mengukir di air, susah. Kita membentuk apa di air? Demikianlah pentingnya bersemangat memanfaatkan waktu muda, ya memanfaatkan ta'lim, mengajari, mengkader anak-anak muda, anak-anak yang masih mudah untuk menghafal ilmu, ya mencernanya. Kalau kata beliau, wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun, dan di jalan si anak muda ini ketika diutus untuk menjadi kajar tukang sihir, kalau dia di jalan menuju tukang sihir, ternyata ada rahib. Rahib mereka, ya al-muta'ambid inda al-Nasara, seorang yang suka ibadah di Nasara. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu, atau bisa mana juga rahib bin seorang yang mu'tazil, dia mengasingkan diri dalam beribadah pada apa namanya umat Bani Israel, yang jelas abid, dia tukang ibadah. Maka si pemuda ini pun duduk ya bersama rahib ini. Dia mendengar ucapannya dan dia kagum dengan ucapan rahib al-abid, ya tukang ahli ibadah di zaman Bani Israel tersebut. Wa kana idza tasahir marra birrahib wa qa'ada ilayhi. Iya, apabila dia datang, mau datang ke tukang sihir dan melintasi ya tempat rahib ini, dia pun duduk dulu di tempat rahib. Fa idza tasahir, ketika dia datang ke tukang sihir dan tahu dia duduk ya di bersama rahib, darabahu, maka dia pun memukulnya, memukul anak muda tersebut. Qala fashaka dhalika ila rahib, maka anak muda ini pun kemudian mengadu kepada rahib, karena kalau mampir dipukul. Faqala, kata beliau, idza khashita as-sahir, kalau engkau takut kepada tukang sihir, fakul, katakan habasani ahli, aku tertahan oleh keluarga sehingga datang terlambat. Wa idza khashita ahlak, tapi kalau dan jika engkau takut kepada keluargamu di rumah karena terlambat pulang duduk bersama rahib, fakul habasani sahir, katakan aku ditahan tukang sihir. Qala bainama huwa ala dzalik, ketika si anak muda dalam keadaan demikian, dalam keadaan bimbang bingung, id ata ala dabatin azimatin, ia tiba-tiba dia mendapati binatang yang besar. Qad habasat annas, ia telah menahan orang-orang karena besarnya binatang tersebut. Faqala, maka anak muda berkata, al-yaum, pada hari ini, a'lam, aku akan tahu, as-sahiru afdal amir rahib, afdal, apakah tukang sihir lebih afdal atau rahib yang lebih afdal. Fahadha hajaran, dia pun kemudian mengambil sebuah batu. Faqala dan berkata, Allahumma ya Allah, in kana amru rahib ahabu ilaik min amri sahir, apabila ya keadaan rahib itu lebih engkau cintai daripada tukang sihir, faqtul hadhihi dabah hatta yamdiyan nas, bunuhlah, ya matikanlah, bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang bisa lewat tidak tertahan oleh binatang ini. Qala paramaha, kemudian setelah dia mengucapkan demikian, Allahumma in kana marahib ahbu ilaik min amrin nas, dia lemparkan batu tersebut. Lemparkan batu tersebut dan ternyata faqatalaha. Ya. Dia membunuh binatang ini. Wa madan nas, sehingga orang-orang pun bisa melaluinya, melintasinya, lewat. Fata rahib ahbar, kemudian dia pun datang kepada rahib dan memberitakan kejadian ini kepada rahib. Faqala lahu ar-rahib, berkatalah rahib kepadanya, ay bunayya, ay di sini harpunida, ya bunayya, wahai anakku, antal yauma afdal minni, engkau sekarang lebih afdal dariku. Qad balagha min amrika ma ara, yang engkau telah mendapat sampai ke derajat yang telah kulihat, ya tingginya derajatmu. Wa innaka satubtala, dan sungguh engkau akan diuji. Baidu tulita, jika engkau mendapatkan ujian-ujian, fala tadulla aliyya, janganlah engkau yang menunjukkan kepadaku. Qala wa kana al-gulam yubri'ul akmah wal abras wa yudawin nas min sairil adwa. Ya, maka setelah itu si anak muda ini kemudian mendapatkan karamah. Karamah yakni khawariqul adah, kejadian-kejadian yang luar biasa, yang di luar kebiasaan manusia biasa, tetapi bukan datang dari seorang nabi, rasul. Ini karamah. Karamah al-awliya. Karamah bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Gulam ini bisa ya menyembuhkan, mengobati orang yang buta, orang yang berpenyakit abros, berpenyakit kulit, bisa mengobati manusia dari berbagai macam penyakit. Karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan di antara dalil tentang isbat karamah al-awliya. Di sini di antara dalil yang menunjukkan adanya karamatul awliya. Dan itu adalah akidah sunnah wal jamaah. Bedanya mukjizat dengan karamah tadi. Kalau mukjizat itu khawariqul adah, kejadian luar biasa yang ada pada seorang nabi atau rasul, ini mukjizat. Kalau bukan nabi rasul, orang-orang saleh, orang-orang baik, namanya karamah. Fasami'a jalisun lil malik kana qad amiya, sehingga terdengar oleh teman duduknya raja, yang kebetulan teman duduk raja yang telah buta. Fatahu bihadaya katsirah, ia jalis, malik ini datang kepada gulam tersebut, anak muda tadi, dengan membawa hadiah yang banyak. Faqala, dia berkata, ma hahuna lak ajma', ini yang di sini ya, semua hadiah ini untukmu semuanya, in anta syafaitani, jika engkau bisa menyembuhkan aku. Faqala, ya maka anak muda tadi berkata, inni la asfi ahdan, aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfillahu ta'ala, ya, yang bisa menyembuhkan itu hanyalah Allah ta'ala. Fa'ina amanta billahi ta'ala, kalau engkau mau beriman kepada aku, berak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, da'atullaha fashafak, maka aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkan engkau, dan Allah akan menyembuhkan engkau. Fa'amana billahi ta'ala, dia pun beriman kepada Allah, fasyafahu Allahu ta'ala, dan Allah pun menyembuhkan dia. Di sini, hon, yang pertama, ini bedanya, di antara beda kata para ulama, ya, waliullah dengan wali syaitan. antara Auliya Rahman dengan Auliya Syaitan. Wali itu tidak mengaku dirinya sebagai wali. Karamah itu bukan dibuat-buat, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dia ya berniat sesuatu kemudian terjadi sesuatu dengan niatnya akhirnya datang karamah. Dan dia tidak mengaku dirinya sebagai wali, beda dengan wali syaitan yang ngaku-ngaku sebagai wali. Iya, dengan pengakuannya. Yang kedua, dia buat-buat sesuatu dengan rencana-rencananya. Iya. Tidak mempan ya, oleh pedang atau jenis-jenisnya menunjukkan kepada manusia itu adalah karamah. Walau itu adalah dajjal. Itu adalah tipuan. Itu adalah dari syaitan. Yang kedua, seperti yang sudah kita baca di hari sebelumnya, iya, menggunakan kesempatan. Ini kita baca dalam tafsir surat Yusuf. Iya, ketika orang itu sudah percaya kepada kita, memanfaatkan kebutuhan orang untuk kita dakwahi. Datang membawa hadiah. Iya, ingin mendapatkan kesembuhan. Maka didakwahi bahwasanya aku tidak bisa menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Kalau engkau mau beriman kepada Allah, ya aku akan berdoa untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia pun kemudian beriman. Memanfaatkan kesempatan untuk berdakwah, ia mendakwahi orang lain. Setelah sembuh, fa'atal malik fajalasa ilaihi kama yajlisu. Saat sembuh dia pun datang ke raja. Dia duduk sebagaimana biasa duduk. Faqalahul malik, maka si raja ini berkata, man radda alaika basarak, siapa yang telah mengembalikan pandanganmu? Qala rabbi, karena dia telah beriman, dia menyatakan yang mengembalikan pandanganku adalah Rabbku, Allah. Qala, kata si malik, kata si raja ini, walaka rabbun ghairi, apakah kau punya Rabb selain aku? Karena dia mengaku dirinya sebagai Rabb. Qala rabbi wa rabbuka Allah. Rabbku dan Rabb kamu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala fa akhadahu, maka iya, diambillah, ditangkap si jalis ini, falam yazil yu'adzibuhu, terus disiksa oleh apa namanya si raja tadi, hatta dalla adal gulam, sehingga menunjukkan bahwa yang mengajari dia adalah anak muda tersebut. Faji'a bil gulam, datanglah, didatangkanlah gulam yang awalnya diutus untuk menjadi kadar tukang sihir ini. Faqilalah, faqalahul malik, berkata si raja, ay bunayya, tadi ay di sini harful nida, ya bunayya, ay bunayya, wahai anakku, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmah wal abras wa taf'al wa taf'al. Sihirmu yang engkau pelajari itu telah sampai derajat yang tinggi sehingga bisa engkau mengobati, menyembuhkan yang buta, yang penyakit kulit. Engkau bisa lakukan ini dan itu. Karena si raja mengira inilah hasil dari belajar kepada tukang sihir. Faqala, kata si anak muda tadi, innilah asfi ahadan. Aku innama yasfillahu ta'ala, yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakhadahu, maka ditangkaplah. Falam yazal yu'adzibuhu, terus disiksa anak muda ini, hatta dalla ala rahib, hingga ditunjukkanlah rahib yang mengajarinya. Faji'a bir rahib, didatangkanlah rahib. Faqilalah, irji'an dini, kembali kau dari agamamu. Fa'aba, kemudian dia tetap enggan. Fada'a bil minshar, maka si raja ini minta dibawakan minshar. Minshar yakni gergaji. Pawudi al minshar fi mafraq ra'si. Iya, dan gergaji tersebut diletakkan di bagian tengah kepalanya. Di sini. Iya, di bagian kepalanya. Fasyaqqahu hatta waqa'a syaqqah. Gergaji sampai ke bawah dibelah dua sehingga terbelah ada dua badannya. Thumma jiyab jalisil malik. Kemudian didatangkan teman duduk raja tadi yang awal mula terbongkar kejadian darinya. Fakilalah irji andi ini pak apa? Pak wadi al minshar tadi seperti tadi didatangkan al minshar pima prakrasih pasakah bihi kata aku asakah juga terbelah dua hingga dua belahan badannya jatuh. Ini semua diantara syahid dari hadis ini yaitu as-sabru ala ta'ah, sabar di atas ya al-haq, sabar di atas ad-din, sehingga walaupun disiksa demikian siksaannya dibunuh, dikerjaji, tetap di atas al-haq. Sampai akhirnya Tsumma ji'a bil gulam, didatangkanlah anak muda yang tadi bisa mengobati berbagai macam penyakit ini. Faqilalah, dikatakan kepada dia, irji' an dini, rujuk kamu kembali di agama. Fa'aba, dia tidak mau. Fadafa'ahu ila nafari min ashabihi, maka diserahkan anak muda ini kepada beberapa orang dari anak buah si raja ini. Faqali dhahabu bihi la jabal kadza wa kadza, bawa anak muda ini ke gunung ini dan itu. Was'adu bihi jabal, hingga naik ke atas gunung. Fa idza balagtum dirwatahu, jika kalian telah sampai ke puncak gunung tersebut, diuji lagi, disuruh untuk rujuk. Fa in raja'a an dini, kalau dia mau rujuk dari agamanya, maka bawa kembali, maksudnya bawa kembali ke raja kalau memang sudah mau rujuk. Wa illa, tapi kalau tidak mau rujuk, fatrahuhu, iya, lemparkan dia dari atas gunung, dari puncak gunung. Fadhahabu bihi, mereka pun pergi bersamanya. Fasa'adu bihil jabal, kemudian mereka pun naik ke atas ke puncak gunung. Faqala, maka si pemuda berkata, Allahumma khfinihim bima syi'ta, ya Allah, iya, berilah aku kecukupan dari mereka, bela aku dari mereka, lindungi aku dari mereka, bima syi'ta ini billadhi syi'ta, dengan apa yang kau kehendaki, diserahkan dengan apa yang Allah kehendaki. Ternyata Allah kabulkan doanya. Farajafa bihimul jabal, ya, bergetarlah, bergoyanglah gunung tersebut. Fasaqatu, sehingga mereka berjatuhan dari atas gunung. Wajah yamshi ilal malik, maka si gulam ini pun datang kembali ke Al-Malik. Nanti kita lanjutkan insyaAllah pada al-Asr. Wallahu a'lam bishawab.